Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang berbahagia, suatu syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia telah menurunkan kepada kita Al-Quran dan itu menjadi petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, teladan kita bagaimana menjadi manusia yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Hari ini kita mengkaji surah Al-Mu'minun ayat 57. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sungguh orang-orang yang karena takut azab Tuhannya mereka sangat berhati-hati. Pendengar yang dimuliakan Allah, bila pada pertemuan yang lalu dan beberapa hari yang lalu kita telah mengkaji tentang hawa nafsu sebagai sumber memecah belah kesatuan agama tauhid, dan bagaimana hawa nafsu membuat dunia silau melihat harta dan anak, bagaimana hawa nafsu membuat dunia sebagai tujuan hidup. Maka pada hari ini dan hari-hari berikutnya kita akan mengkaji tentang sifat-sifat seorang muslim yang mukhlis, sifat-sifat seorang mukmin yang ikhlas sesuai dengan semangat suratnya Al-Mu'minun. Tidak disebutkannya Al-Mu'minun di ayat 57 ini, padahal baru saja kita menceritakan tentang orang-orang yang durhaka dan kafir kepada Allah, karena kita bisa memahami bertambah abstrak sesuatu itu, bertambah jelas keberadaannya. Bertambah kita melihat Allah, tidak melihat Allah yang gaib, bertambah besar pula cinta kita kepadanya. Inilah yang disebutkan dengan innal ladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun. Sungguh orang-orang, hum di sini tidak jelas. Illazina hum, orang-orang yang karena takut azab Tuhannya mereka sangat hati-hati. Siapa ini? Siapa ini? Abstrak. Sehingga membuat kita penasaran dan seakhirnya kita mengatakan, ya Allah, Allah maj'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami bagian darinya. Ulama mengatakan kalau ada orang-orang baik yang tertuang di dalam Al-Quran, doakanlah Allah maj'alna minhum. Allah maj'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami bagian darinya. Allahumma inna na'udzubika minhum. Ya Allah, jauhkan kami darinya. Bila itu terkait dengan orang-orang yang buruk, maka di sini siapa mereka yang membuat kita penasaran, takut kepada azab Tuhannya dan sangat berhati-hati di dalam kehidupan ini. Itulah dua sifat dari sifat-sifat mukhlis, dari sifat-sifat mukmin. Walaupun sudah disebutkan di awal ada sifat-sifat mukmin yang berbahagia, namun di sini setelah banyak sekali perjalanan kehidupan manusia, kembali lagi itu diangkat. Inilah indahnya Al-Quran. Dua sifat itu di sini, yang pertama takut azab Allah, yang kedua berhati-hati dalam mencapai kebahagiaan. Maka ada ulama mengatakan, ya Allah, apakah engkau menerima sholat saya atau tidak? Dia berpikir itu, kenapa? Karena saya sudah begitu menikmati sholat ini. Saya takut karena menikmati ini membuat saya merasa engkau sudah tidak lagi mencintai saya. Nah, ini ada kehati-hatian dalam mencapai kebahagiaan. Dia sudah menikmati tetapi juga masih merasa hati-hati. Karena boleh jadi kenikmatan seperti ayat sebelumnya itu adalah wujud dari cobaan bahwa Allah itu sudah benci kepada kita dan dia memberi kebahagiaan dan cobaan. Maka di sini sifat orang mukhlis yang kedua adalah hati-hati, yang pertama takut azab Allah. Untuk menjelaskan lebih jelas tentang takut kepada azab Allah dan berhati-hati dalam mencapai kebahagiaan, ada Ustaz Perdana yang akan mengkaji lebih luas. Kami persilakan Pak Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, di ayat ke-57 ini kita kembali diperkenalkan dengan karakter atau sifat yang berbeda jauh dengan dari beberapa ayat sebelumnya, Di ayat sebelumnya kita diperkenalkan dengan karakter-karakter orang-orang yang kufur, yang tenggelam di dalam kemewahan, tenggelam di dalam foya-foya, ternina, terlalai di dalam kehidupan dunia, hanya senang-senang saja. Tetapi kemudian kita di sini 360 derajat diperkenalkan dengan karakter orang mukmin. Innallazina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Ada orang-orang yang sangat takut kepada Tuhannya dan sangat berhati-hati ya dengan menjalankan segala perintah Tuhannya. Tadi sudah diterangkan pengantarnya oleh Ustaz Jenal. Kita coba lihat innallazina hum min khasyati rabbihim, orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kenapa kemudian Allah mendahulukan ayat ini dengan kata-kata takut kepada Tuhannya? Ya, masih di dalam rangkaian keterangan di ayat sebelumnya, karena Allah sudah membuka dari awal la afala tattaqun. Ya, Allah selalu mengatakan kenapa mereka tidak mau juga bertakwa, kenapa mereka juga tidak takut kepada Allah. Karena banyak orang-orang yang beriman di dalam kehidupan ini yang menyembah Allah tetapi rasa takutnya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia belum bisa termasuk ke dalam golongan karakter orang-orang di dalam surah Al-Mu'minun ini. Ya, ini tingkatan yang jauh lebih tinggi. Sekali lagi, banyak di antara kita yang beriman kepada Allah, yang rajin beribadah, rajin melaksanakan segala perintah Allah, tetapi berapa banyak di antara kita yang merasakan takut yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut seperti apa? Yang pertama adalah rasa takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut dimasukkan ke dalam neraka, takut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Takut kalau di dalam kehidupan ini dia melanggar perintah Allah, kemudian dia mendapatkan kesulitan-kesulitan, karena dia tahu betul Allah itu adalah memiliki sifat-sifat kemahakuasaan, maha berkuasa, maha berkehendak, maha mengetahui, maha pembalas, ya. Ini adalah sifat-sifat Allah yang harus kita waspadai untuk kebaikan kita juga. Ketika rasa takut ini sudah semakin besar, dan ini menjadi satu catatan tersendiri bagi kita, maka kemudian sebagaimana kata Ustaz Jenal tadi, muncul rasa takut selanjutnya, yaitu ketika kita beribadah, muncul satu pertanyaan setelah selesai melaksanakan ibadah itu, kira-kira diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tidak? Ibadah yang saya lakukan, salat saya ini sudah betul atau tidak sehingga kemudian diterima oleh Allah, ataukah salat yang saya lakukan selama ini hanya begitu-begitu saja dan belum tentu diterima oleh Allah. Ini muncul dari rasa keimanan yang sudah semakin merasuk ke dalam jiwa kita, sehingga akhirnya bukan meragukan segala ibadah yang kita lakukan, tetapi kita mempertanyakan apakah yang kita lakukan sudah benar-benar maksimal sehingga akhirnya layak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya di dalam catatan sejarah, karena kita sebentar lagi akan masuk ke dalam bulan Ramadan, Rasulullah itu bersama sahabat kalau sudah 6 bulan akan masuk ke dalam bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah minta supaya bisa dimasukkan ke dalam Ramadan. Khawatir dan takut tidak bisa merasakan kenikmatan Ramadan dan keagungan Allah di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, tolong berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Dan setelah selesai Ramadan, masuk bulan Syawal, mereka kemudian berdoa kepada Allah, mudah-mudahan puasa mereka dan segala aktivitas kebaikan yang dilakukan selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. 6 bulan lamanya mereka minta sama Allah supaya diterima. Berapa banyak di antara kita kalau sudah nanti bulan Ramadan khusyuk selesai Syawal sudah lupa sama Allah Subhanahu wa taala, ya, dianggap ya sudahlah, sudah selesai, sudah puasa, tidak ada rasa khawatir bahwasanya ibadah yang kita lakukan secara khusus puasa di bulan Ramadan itu kalau tidak diterima oleh Allah. Ya, begitu juga dalam haji, karena sambungan selanjutnya setelah Ramadan akan bersiap-siap, akan ada orang yang berangkat haji. Orang yang haji juga begitu, minta sama Allah, timbul rasa kekhawatiran dalam dirinya kalau-kalau segala pelaksanaan manasik haji yang ia lakukan ternyata malah tidak begitu banyak bermanfaat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perasaan yang wajar dan harus kita kembangkan, merupakan bentuk lain dari peningkatan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Rasa takut akan segala azab Allah dan rasa kekhawatiran yang besar bahwasanya amal ibadah yang kita lakukan kalau-kalau tidak diterima oleh Allah, sehingga kemudian kita semakin fokus dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Saya kira itu. Ya, sungguh sangat menarik apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana. Dapat kita ambil kesimpulan untuk mempertegas apa yang telah kita kaji di awal dan dilanjutkan oleh Ustaz Perdana, bahwa sifat mukhlis, orang-orang yang ikhlas di atas derajat dari mukmin, itu di ayat ini ada dua, dan besok kita akan melanjutkan ketiganya dan seterusnya, empat dan lima. Yang pertama adalah takut kepada Allah dan azabnya, dan kedua berhati-hati dalam mencapai kebahagiaan iman kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.